sinom. Sinom. Sinom Parijata. Ayo kowe sik. Aku sik. Sing tuwa. Kok sing tuwa? Lah kowe tuwa apa ora? Gedhe kowe yang ngomong salah. Umur akeh kowe. Lah niki ketoke cilik ning umure tuwa. Gedhe-gedhe kok. Ora, ayo. Jogja.